Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala dalam jadwal hari ini adalah Ustazuna Abu Hamzah Yusuf hafizahullah, karena beliau belum ada di tengah-tengah kita, insyaallah taala kita membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam Bahjah Qulubil Abrar. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membaca hadis yang ke-21. Beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim tentang fitrah. 10 yang termasuk fitrah. Dan fitrah di sini adalah jenis fitrah yang kedua, yaitu dari sisi mensucikan jasad dari segala bentuk kotoran dan perkara-perkara yang memungkinkan untuk cepat kotor badan ini. Maka 10 fitrah itu adalah sesuatu yang seyogianya kita terapkan dan tidak mengecualikan satupun, karena sebagaimana beliau sebutkan dalam penjelasan yang sudah kita lewati, seorang muslim yang sempurna imannya, yang berusaha menyempurnakan keimanan dan ketauhidannya, dia akan senantiasa menyempurnakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa mengecualikan. Dan sebagai bentuk kesempurnaan iman seseorang adalah melaksanakan apa-apa yang disyariatkan, walaupun itu sekedar sunnah hukumnya. Taib, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita selesai dari pembahasan tersebut, kita masuk kepada hadis yang ke-21. Taib. Hadis yang ke-21 ini, khonifillah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang cukup masyhur, terkenal. Qala rahimahullah, al-hadithu tsani wal 20. Hadis yang ke-22. Nah, tsani wal 20. Hadis yang ke-22. Nah. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Abu Daud wan Nasa'i. Beliau rahimahullahu taala mengutip riwayat dari Al-Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, juga Abu Daud, ditambah lagi dengan riwayat Al-Imam Nasa'i dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u tahurun, air itu suci, la yunajjisuhu syai'un, tidak ada yang bisa menajiskannya sesuatu apapun. Taib. Ada faedah yang sangat penting dalam hadis yang sedang kita baca ini. Qala rahimahullah, hadzal haditsus sahihu yadullu ala aslin jami'in. Hadis yang sahih ini menunjukkan kepada sebuah pokok agama yang jami', yang sangat luas, yang sangat mencakup segala bentuk perkara. Wa huwa annal ma'a ay jami'ul miyah annabi'ah minal ardi annazilah minas sama'i al-baqiyah ala khalqatih ala khalqatiha aw al-mutaghayyirah bimaqarriha wa mamarriha aw bima yulaqi fiha minat taharat walau taghayyara katsiran tahirun tastamilu fit taharati wa ghairiha. Kata beliau rahimahullah, asal yang jami', pokok agama yang sangat luas ini, yaitu bahwa air asalnya itu suci, bisa digunakan untuk bersuci dan bisa digunakan untuk yang lainnya, minum, memasak dan yang lainnya. Airnya seperti apa? Air maksudnya seluruh air yang keluar dari tanah atau air yang turun dari langit. Al-baqiyah ala khalqatiha, yang kondisi air tersebut ya, dalam bentuk aslinya seperti bentuk penciptaannya. Au mutaghayyirah bimaqarriha, ataupun bentuk airnya yang sudah berubah ya, disebabkan tempat air tersebut. Au mamarriha, atau berubah karena tempat mengalirnya yang dilewati oleh air tersebut, maka airnya berubah. Au bima yulaqi fiha minat taharat, atau disebabkan karena ada sesuatu yang masuk ke dalam air tersebut dari barang-barang yang suci. Walau taghayyara katsiran, walaupun airnya perubahannya cukup banyak. Air yang seperti ini adalah air yang dimaksud. Nah, jadi walaupun air itu sudah tidak bening, keruh misalkan, tapi keruhnya karena memang sesuatu yang suci, maka bisa digunakan untuk bersuci, bisa digunakan untuk mandi dan semisalnya. Nah, Dalam hadis ini kata beliau, wala yustathna min hadzal kalamil jami' illa al-ma' al-mutaghayyiru launuh au ta'muh au rihuh bin najasati kama fi ba'dhi alfadhil hadis. Dalam hadis ini tidak dikecualikan, ya, kecuali air yang berubah warna atau rasa atau baunya karena najis. Sebagaimana ini disebutkan dalam hadis yang lain. Ya. Taib. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram. Dalam Bulughul Maram beliau menyebutkan, ya, yang dimaksud oleh beliau rahimahullah. Nah. Illa in taghayyara rihuhu aw launuhu aw ta'muhu bi najasatin tahdutsu fihi. Nah. Kecuali air yang memang sudah berubah salah satu dari warna atau bau atau rasa karena najis yang masuk ke dalam air tersebut, maka airnya jadi najis. Ya. Ini asal yang sangat penting bagi kita semuanya. Ya. Dimanapun air itu berada, ya, ketika air itu memang tidak berubah karena najis, maka air itu suci. Baik. Qala rahimahullah beliau melanjutkan, wa qad ittafaqa al-ulama'u 'ala najasatil ma' al-mutaghayyir bin najasah. Para ulama sepakat tentang najisnya sebuah air yang berubah karena tercampuri najis. Wastadalla alaihi al-Imam Ahmad, Imam Ahmad berdalil dengan hal tersebut, ya, atau atas hal tersebut. Nah. Radiyallahu anhu wa ghairuh, semoga Allah meridhai kepadanya dan juga ulama yang lain pun sama, biqaulihi ta'ala berdalil dengan firman Allah ta'ala, hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Berdalil dengan itu. Kok bisa? Nah, itu kan barang atau hewan-hewan yang apa? Yang haram. Ya. Kok bisa berdalil dengan ini? Lihat sisi pendalilannya. Beliau berdalil bahwa air yang tercampuri najis itu menjadi najis kalau berubah salah satunya. Dalilnya dalam hadis ada, dalam ayat pun ada ayat ini, hurrimat 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Kok bisa dengan ayat ini? Ya, yakni maksudnya wa mata dhaharat awsafu hadhil asya al muharrama filma sara najisan khabithan. Lihat sisi pendalilannya, ya. Nah, kenapa berdalil dengan ayat ini dalam ayat? Kalau dalam hadis jelas tadi ada, ya. Nah, berdalil dengan ayat ini maksudnya, nah, selama air itu nampak sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi, ya, hadhil asya al-muharramah, nah, dalam bentuk yang disebutkan dalam ayat ini yang termasuk perkara-perkara yang haram, filma di dalam air, soro najisan, maka air pun menjadi najis. Ya. Air pun menjadi apa? Najis, khabithan, dan tentunya kotor. Ya. Tapi ada bangkai babi misalkan, ya, atau bekas apa? Mandinya hewan-hewan ini, ya, atau ya tercampuri darah, nah, atau yang lainnya, maka ketika air itu sifatnya sama dengan sifat bangkai, sama dengan sifat darah, ya, sama dengan sifat babinya, ya, maka air itu apa? Najis. Nah, berdalil dengan ini. Taib. Kemudian beliau melanjutkan, wa hadzal hadis wa ghairuhu yadullu ala annal ma'a al-mutaghayyir bit-taharat tahurun. Hadis ini menunjukkan atas air yang berubah dengan sesuatu yang suci maka tetap suci. Wa ala anna man khalat bihil mar'ah la yamna'u minhu mutlaqan. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa air, ya, air bekas yang digunakan oleh seorang perempuan itu tidak menghalangi untuk digunakan secara mutlak. Ini jangan ragu-ragu kalau ada air, ya, bekas digunakan oleh perempuan, oh perempuannya sedang haid, ya, dia masuk-masukkan tangan ke air di ember, najis apa enggak? Dalilnya mana? Hadis ini, ya, dan juga ayat ini yang tadi disebutkan tidak najis, ya. Qala rahimahullah, juga beliau mengatakan, wa ala tahuriyati ma in ghamasat fihi yadul qaim minan naumil lail. Juga menunjukkan atas sucinya air yang telah dimasuki oleh tangan orang yang bangun tidur malam. Orang yang bangun tidur malam hari, kemudian subuh-subuh dia bangun, langsung nyelupkan air, nyelupkan tangan ke air. Ya, langsung nyelupkan tangan ke air. Dia lupa langsung misalkan. Ya, ini airnya gimana ya bekasnya? Suci apa tidak? Suci. Mana dalilnya? Hadis ini. Qala rahimahullah, wa innama yunhal qa'im minan naumi min ghamsiha hatta yaghsiluha thalathan. Larangannya itu, ya, terkait dengan orang yang bangunnya. Ya. Larangan Rasul, ya, ketika seseorang itu bangun, jangan memasukkan tangannya ke bejana air dulu sehingga dia mencucinya dulu 3 kali, kan itu, ya, ini menjadi sunnah hukumnya. Taib. Nah, ini larangan yang diberikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam kepada orang yang baru bangun itu terkait orangnya, ya. Orangnya tidak boleh mencelupkan tangan ke air sehingga dia cuci dulu 3 kali. Jangan memasukkan tangannya ke air, ya, dikucek-kucek dalam air tangannya, nggak boleh. Tapi dituangkan air itu ke tangan. Larangan ini terkait kepada orangnya. Wa ammal man'u minal ma fala yadullul haditsu alaihi. Adapun larangan terkait penggunaan airnya, hadis ini tidak menunjukkan atas hal tersebut. Ya, hadis yang kita kenal dalam Bulughul Maram. Ya, Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan di situ ada larangan tidak boleh mencelupkan tangan ke dalam air. Ya, sehingga dia mencucinya 3 kali. Ya. Di annahu la yadri aina batat yadah, dengan alasan dia tidak tahu di mana semalaman tangannya itu tidur. Ya. Dia enggak tahu tangannya semalaman tidur di mana. Ya, dia nggak sadar masuk kemana dia nggak sadar, megang apa dia nggak sadar. Ya, larangnya itu terkait kepada orangnya, jangan memasukkan ke dalam air, ya, untuk mencucinya jangan, tapi tuangkan air, lah gitu. Terkait orangnya. Adapun airnya, Ya, ketika memang tidak berubah, ketika dicelupkan air dia tetap suci. Nah, ini penting memahami dalil yang kita baca. Ya. Taib. Subhanallah, sudah berapa faedah yang beliau sampaikan. Ya. Nah, tentang hadis ini. Taib, menunjukkan bahwa tadi air itu suci selama tidak berubah dengan sesuatu yang najis. Yang kedua, ya, air bekas perempuan itu suci, ya. Nah, karena tidak berubah ketika yang memakainya itu perempuan yang haid misalkan, ya, cuci muka, ya, air, tangannya dicelupkan ke dalam air. Ya. Taib. Yang ketiga, nah, yang bangun tidur mencelupkan tangannya ke dalam bejana yang ada airnya itu tidak membuat airnya menjadi najis. Mana dalilnya? Hadis ini. Ya. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Nah. Taib, qala rahimahullah. Wal maqsud. Ya. Kemudian maksud dari hadis yang dibawakan oleh beliau ini, anna hadzal haditsa yadullu ala annal ma'a qisman. Hadis ini menunjukkan bahwa air itu hanya ada dua bentuk. Yang pertama, najisun, air najis, wa huwa ma taghayyara ahadu awsafihi bin najasah. Yaitu air yang berubah salah satu sifatnya karena ada najis yang masuk ke dalam air tersebut. Iya. Qalilan kana aw katsiran. Apakah air itu sedikit atau banyak? Sama aja. Kalau sudah berubah dengan najis, maka najis air tersebut. Wa tahurun, yang kedua adalah air suci. Wa huwa ma laisa kadzalik, yaitu yang tidak seperti air najis tadi. Taib. Qala rahimahullah, kemudian beliau mengatakan, menjelaskan ada ulama yang menyebut jenis ketiga. Wa anna itsbata naw'i tsalits la tahur wala najis. Ya, adapun penetapan ada jenis ketiga dalam bentuk air, air tersebut airnya tidak suci dan tidak najis. Ya, bal tahir ghairu mutahhar. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Laisa alaihi dalil syar'i. Pembagian yang ketiga ini enggak ada dalil syar'inya. Fayabqa ala asliyatit tahuriyah. Maka sebenarnya itu tetap suci saja. Ya, tetap suci. Bisa digunakan, bisa. Selama tidak keluar dari yang namanya air. Ya. Yeah. Disebutkan dalam fikih muyassar, kita sudah lewat dulu, ya. Selama air itu tidak berubah nama menjadi air teh, air kopi, air sirup, ya. Air jus, maka nah, tetap bisa digunakan. Kalau sudah berubah menjadi air teh, maka itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Karena apa? Karena bukan air lagi. Bukan air mutlak. Ya. Bukan air mutlak lagi. Tapi apa itu? Teh. Nah, minuman misalkan yang dijual itu 1000, 2000, ya. Nah, rasa anggur, rasa jeruk, ya. Itu air? Iya, air. Ya. Tapi sudah keluar dari kemutlakan airnya. Nah, coba ambilkan air, dia ambilkan apa? Ya. Jus tadi. Loh, kok kamu bawa jus? Kan ini juga air. Lah, saya kan maksudkan air. Kalau air ya yang bening lah. Ya. Kan itu. Ya, yang bening keruh sedikit enggak apa-apa, yang penting air kan itu. Kalau dia bawanya sirup ya bukan air itu. Itu sirup, kan itu. Ya. Nah, maka pembagian jenis yang ketiga ini kata beliau, ya, ini tanpa dalil. Enggak ada dalil yang bisa memperkuat itu. Kenapa? Karena itu sudah bukan air lagi. Nah. Qala rahimahullah wa yu'ayyidu hadzal umum qauluhu ta'ala, dan memperkuat keumuman dari dua jenis air ini, ya. Allah Ta'ala berfirman, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ya. Ketika kalian tidak mendapati air padahal kalian itu butuh untuk mandi, fatayammamu sa'idan thayyiba, cukup dengan tayammum, ya, menggunakan debu yang suci. Kalau tidak mendapatkan air, ya, Allah Ta'ala, ya, tidak menyebutkan, ya, air, ya, diperinci, tidak. Tapi ya air saja. Kalau masih disebut air, bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau sudah berubah, ya, itu sudah bukan air lagi, ya, jadi siruplah, ya, jadi jus, nah, atau jadi yang lainnya, teh, kopi. Nah, wa hadza amun fi kulli ma, maka ini berlaku umum, ya, untuk segala bentuk air. Li'annahu nakirah fi siyaqin nafi, karena ya ini adalah bentuk nakirah dalam konteks peniadaan. Fayashmulu kullu ma'in kharaja minhul ma'un najas biijma'i alaih. Maka mencakup seluruh air. Mencakup seluruh air. Yang dikecualikannya yaitu air najis, sebagaimana ini sudah menjadi ijma. Nah, taib, sebagaimana beliau juga menyebutkan dalam mandhumah qawaidul fikhiyahnya, ya. Taib, wal aslu fi miyahinat toharoh, wal ardu wa thiyabi wal hijarah. Asal dalam air itu suci. Nah, begitu juga tanah. Begitu juga pakaian. Ya. Tanah, pakaian dan batu untuk bersuci. Hukum asalnya suci semuanya. Sampai jelas-jelas ada tanda-tanda najisnya. Ya, tercium baunya, bau najis. Terlihat yang menempel sesuatu yang najis, maka perlu dicuci, tidak boleh digunakan untuk, ya, ibadah. Nah, wa dalla hadzal haditsu aidan, dan hadis ini juga menunjukkan annal asla fil miyahi taharah, bahwa asal dari air itu suci. Wa kadzalika fi ghairiha, dan begitu pun kepada barang selain air. Ya. Famata hasalatis syakku fi syai'in minha, maka kapan saja ada keraguan dalam sesuatu selain air pun, ya, atau air atau semisalnya atau yang lainnya, sebuah barang, hal wujida fihi sababun najasah amla, apakah ada sebab-sebab najisnya, bau atau terlihat nempel? Kalau tidak ada, ya, fal aslu at-taharah, maka ya asalnya itu suci. Ya. Seperti tadi, ya, beliau dalam al-qawaid al-fiqhiyah beliau menyebutkan wal aslu fi miyahin at-taharah wal ardi wath-thiyabi wal hijarah. Nah, asal dalam air itu suci. Ya. Nah, begitupun tanah, pakaian dan batu atau yang semisalnya. Ya. Taib. Karena ya dalam ayat yang sudah tadi kita sebutkan juga, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ya. Di sini nakirah dalam siyak, dalam konteks nafi, peniadaan. Nah, beliau juga menyebutkan dalam kaidah fikih juga ya, wan nakiratu fi siyakin nafi tu'til umuma au siyakin nahi. Kalimat yang tanpa alif lam atau nakirah dalam konteks ya peniadaan, situ kan falam tajidu ma'an, ma'an enggak ada alif lamnya, nakirah. Nah, tapi dalam konteks ya nafi, falam tajidu, tidak mendapatkan. Ya. Itu konteks nafi, tidak mendapatkan. Air, airnya tanpa alif lam. Tu'til umuma, maka ini memberi pemahaman umum. Ya. Air apa saja yang disebut air. Kalau sudah tidak disebut air, ya tidak termasuk dalam pembahasan ini. Nah. Baik, walhamdulillah selesai dari penjelasan hadis yang ke-22. Baik, insyaallah taala cukup sampai di sini. Dan faedah yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semuanya, ternyata hadis yang kita baca ini, al-ma'u tahurun la yunajisuhu syai'un. Air itu suci dan tidak ada yang bisa menajiskannya. Ini berlaku tidak hanya air ternyata. Ya. Nah, sesuatu apapun yang belum jelas kenajisannya dan tidak ada tanda-tanda najis, maka suci. Jangan diragukan lagi. Nah, apakah itu batu? Nah, apakah itu keramik yang kita beli dari toko? Ya. Nah, kita bangun rumah, ya, beli keramik dari toko, baru dipasang. Ya. Ah, kita mau sholat lah di sini. Oh, jangan, ini belum dipel. Ya. Jangan-jangan ada najisnya. Ya. Ini baru beli dari toko. Ya. Lihat saja, apakah ada tanda najis atau tidak. Ada baunya? Tidak. Ada warnanya? Tidak. Terlihat najisnya? Tidak. Ya suci. Ya. Jangan diragukan lagi. Nah, karena mana dalilnya? Ya hadis ini. Ya. Sebagaimana tadi dalam qaid al-fiqhiyah beliau menyebutkan wal aslu fi miyahina taharah wal ardi wasyabi wal hijarah. Nah, asal dari air itu suci, begitupun tanah, begitupun pakaian, begitupun batu atau barang lainnya. Selama tidak ada tanda-tanda najis maka suci. Nah, kalau memang ada tanda najis ya, terlihat, tercium, nah maka jelas najis ya, harus dibersihkan dulu. Baik, alhamdulillah. Kemudian faidah yang sangat bermanfaat sekali juga dalam hadis ini, ketika kita memiliki air sedikit yang najis, nah kemudian memang dibutuhkan air tersebut, maka kita bisa apa, mensucikannya. Bisa mensucikannya. Apakah dengan disaring sampai ya air yang telah disaring itu tidak ada tanda-tanda najisnya. Ya, tidak terasa, tidak tercium, maka menjadi suci. Atau ya air yang sedikit itu yang najis ya, terlihat kuning karena tadi kemasukan ompol anak misalkan. Ya. Campurkan dengan air yang banyak sekolam. Ya misalkan, atau setengki ya, campurkan, terlihat najisnya? Tidak ya. Yang seember hilang? Tidak, bertambah air yang setengki itu ya. Jadi najis gak? Yang setengki itu? Tidak, karena tidak ada tanda-tanda najisnya. Hilang tanda najisnya ya, karena bercampur dengan sesuatu yang banyak. Nah, maka begitulah cara mensucikan ketika kita memang butuh sekali air yang bersih ya. Taib, digunakan untuk bersuci. Taib, alhamdulillah ini yang sangat bermanfaat sekali dalam pembahasan hadis yang pendek ini. Taib, kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.